Kira-kira bayangkan wajahnya kira-kira. Mana yang paling bahagia di antara tiga orang ini? Jawab, tiga. Yang wajahnya ruwet yang mana? Jawab. Yang ke satu. Ya. Mana kira-kira yang disenangi oleh pedagang? Ketiga, doa yang banyak, doa kebaikan keluar buat yang mana? Ketiga, yang rada dikutuk yang mana? Ini serius hadirin. Ini kerjaan kita sehari-hari hadirin. Nyari apa yang Allah suka. Ingat ya, sebuah amal yang kita anggap remeh, itulah biasanya amal yang besar dalam pandangan Allah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu dan kita anggap besar sebagai amal kita, itu biasanya amal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita berbuat sesuatu dan kita anggap besar amal yang tidak ada nilainya di sisi Allah.